Kembang romantis buat siapa? Aksi. Aksi. Community. Semoga rezekinya tambah banyak ya. Amin. Amin. Mas Andi KDI. Mbak Dewi tipis-tipis. Susuri senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku. Di manakah kau berada? Di manakah kau kasihku? Nugroho Pastro.